Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Amma ba'd. Ikhwana fi din, azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang ketakwaan. Masuk hadis yang kelima dari bab ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Umamah Sudai ibn Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah, namanya Sudai ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada'. Faqala, Rasulullah mengatakan, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, salatlah kalian 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-harta kalian, taatilah penguasa-penguasa kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab as-salah wa qala hadithun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam akhir kitab tentang salat, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, salah seorang sahabat Abu Umamah Sudai ibn Ajlan Al-Bahili mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada. Telah kita sebutkan bahwasanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 bentuk. Ada khutbah yang sifatnya ratibah, terus menerus dan senantiasa beliau melakukannya, seperti khutbah Jumat, khutbah dalam sholat istisqa, termasuk juga khutbah dalam sholatul idain, sholat id, dan juga khutbah dalam sholat al-khusuf atau kusuf gerhana. Ini khutbah yang terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan juga termasuk di antaranya khutbah ketika haji. Baik khutbah ketika hari Arafah, khutbah Arafah, atau khutbah ketika Yaumun Nahar, hari Id. Nah, ada juga khutbah yang sifatnya aridah, sewaktu-waktu, tatkala dibutuhkan, insidental sifatnya. Nah, ketika Nabi SAW melihat ada yang perlu disampaikan dan butuh untuk disampaikan, Rasulullah menyampaikannya melalui khutbah. Di antaranya ketika Nabi SAW bersama para sahabat ya, di siang hari, datang suatu kaum dari Mudhor yang pakaian mereka usang. Kemudian juga mereka menyandang pedang. Sampai wajah Nabi SAW berubah tatkala melihat kefakiran yang ada pada mereka. Rasulullah SAW masuk rumahnya, kemudian keluar lagi, memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Setelah salat, Nabi berkhutbah. Nah, rajulun tasaddaqa bidinarihi wa bidirhamihi ila akhir hadis. Hendaklah seseorang bersedekah baik dengan dinarnya, dengan dirhamnya, atau dengan makanannya. Nah, walaupun bersedekah dengan sepotong buah kurma. Ketika mendengar hadis ini, ada di antara sahabat yang langsung pulang ke rumahnya membawa harta sedekah. Nah, yang hampir-hampir tangannya tidak mampu untuk membawanya. Bahkan tidak mampu untuk membawanya. Ya. Datang, kemudian menyerahkan harta sedekah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Kemudian para sahabat yang lainnya melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut, sehingga mereka pun mengikuti perbuatan baik sahabat tersebut. Sehingga di antara mereka ada yang membawa pakaiannya, ada yang membawa makanan yang lain, sampai terlihat dua tumpukan, tumpukan makanan, tumpukan pakaian. Kemudian Nabi mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, mengamalkannya sampai hari kiamat. Tidak berkurang sedikit pun dari pahala-pahalanya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa'alaiha wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyankusu min auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang memberikan contoh yang jelek dalam Islam, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ya. Yang menjadi sahih di sini bahwasanya Nabi SAW ketika itu berkhutbah. Ketika ada perkara yang butuh untuk disampaikan. Dan khutbah yang semacam ini disebut dengan khutbah aridah, yang sifatnya sewaktu-waktu, tatkala dibutuhkan. Nah, adapun dalam hadis yang kita bacakan tadi tentang khutbah di haji wada, ini termasuk di antara khutbah yang rotibah, yang senantiasa hendaknya terus-menerus dilakukan. Khutbah Arafah ketika hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, atau khutbah ketika Yaumun Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Di antara isi khutbah Nabi SAW ketika haji wada, disebut haji wada dikarenakan perpisahan. Nabi SAW tidak melaksanakan haji lagi setelah tahun tersebut. Tahun berapa haji wada? Tahun 10 Hijriah. Nah, tahun 10 Hijriah Nabi SAW melaksanakan haji wada. Dan ini merupakan haji yang pertama setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga ketika haji wada, banyak orang-orang yang mengikuti haji bersama Nabi SAW. Mereka ingin mengetahui bagaimana hajinya Nabi SAW. Dikarenakan Nabi mengatakan, khuddi anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Sehingga para sahabat berbondong-bondong. Mereka ingin mengetahui bagaimana tata cara haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah melaksanakan haji wada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Nah, tidak lama setelah pulang dari Madinah, Rasulullah SAW jatuh sakit. Kemudian beliau meninggal dunia. Nah, ketika haji wada, di antara khutbah yang Rasulullah sampaikan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nasihat takwa ini sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dalam setiap khutbahnya. Sehingga ketika khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mendahulukan ayat-ayat yang di dalamnya perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang berkenaan dengan takwa. Mengingatkan manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shollu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu salat. Diingatkan kembali para sahabat supaya senantiasa melaksanakan salat yang 5 waktu. Dikarenakan ini merupakan tiangnya agama. Dan juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat nanti yaitu salat. Nah, dan juga menjadi pembeda antara seorang kafir dan seorang muslim. Sampai Nabi mengatakan, al-ahdul ladhi bainana wasyirki wal kufri as-salah. Perjanjian, perbedaan antara kami kaum muslimin dan kesyirikan atau kekafiran adalah salat. Dengan tegas Nabi mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Nah, wasumu sahrakum, berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Nah, perintah untuk menunaikan zakat. Di mana zakat kita ketahui ada yang berkaitan dengan barang-barang berharga, baik dinar ataupun dirham atau uang. Ada yang berkaitan dengan binatang ternak, baik itu unta, sapi ataupun kambing. Ada juga yang berkaitan dengan pertanian, hasil bumi. Nah, baik itu kurma, anggur kalau di Arab, nah, atau gandum dan yang semisalnya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat. Ada haul dan juga ada nisabnya. Nah, wa atiu umara'akum, nasihat yang berikutnya, taatilah penguasa-penguasa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para sahabatnya, menasihatkan kepada umatnya untuk mentaati para penguasanya. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa kalian. Tapi tentunya ketaatan kepada penguasa ini bukan ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada Allah, ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Rasul, ketaatan yang mutlak. Tapi ketaatan kepada penguasa selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, dalam artian kalau pemerintah, penguasa memerintahkan kepada kemaksiatan, kita tidak boleh mentaatinya terhadap kemaksiatan tersebut. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu orang tua kita. Kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, kita tidak boleh mentaatinya. Walaupun itu penguasa kita. Kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, kita tidak boleh mentaati kemaksiatan tersebut. Nah. Sehingga para ulama menyebutkan yang diperintahkan oleh penguasa, oleh pemerintah, ada tiga perkara. Yang pertama, perintah yang perintah tersebut merupakan perintah dalam syariat. Misalkan penguasa memerintahkan kepada rakyatnya supaya sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini diperintahkan juga oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dia penguasanya memerintahkan, tentu ini lebih ditekankan lagi kewajibannya. Nah, sudah menjadi kewajiban ditambah lagi dengan perintah penguasa. Yang kedua, perintah yang sifatnya maksiat. Maka rakyat tidak boleh mentaati kemaksiatan tersebut. Nah, dan yang ketiga, perintah yang sifatnya perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran perintahnya, tapi perkara-perkara yang sifatnya asalnya mubah misalnya, tapi penguasa memerintahkannya, atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Bagaimana? Apakah rakyat wajib mentaati peraturan ini ataukah tidak? Nah, maka kalau kita lihat ayat tadi, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian, ini menunjukkan kita wajib taat terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, salah satu contoh, misalkan dalam rambu-rambu lalu lintas. Ya. Pemerintah penguasa memiliki aturan. Nah, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita wajib mentaatinya. Nah, lampu merah berhenti misalnya, wajib kita berhenti. Ya. Ini termasuk ke dalam ketaatan kepada ulil amri, penguasa. Nah, ke jalan raya misalnya, pakai helm dan sebagainya, harus kita taat. Dikatakan ini merupakan perintah penguasa yang sifatnya wajib bagi kita untuk mentaatinya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan disepelekan perkara ini. Sebagian orang dia menyepelekan ketaatan kepada penguasa, sehingga yang ada adalah kritikan dan celaan kepada para penguasa. Nah, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Menghina penguasa di halayak ramai, bahkan di podium-podium, di mimbar-mimbar. Ini bukan perkara yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan ini merupakan perkara yang dilarang dalam Islam. Sampai Nabi mengatakan, man indahu nasihatun lili sultan fala yubdihil alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat bagi penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan dengan mencela, mencaci maki penguasa di tengah-tengah halayak ramai. Jangan. Nah, maka ambillah tangan penguasa tersebut. Nah, kemudian engkau berikan nasihat kepadanya. Kalau dia mendengar apa yang kita nasihatkan, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka bersabarlah. Engkau telah menunaikan kewajibanmu memberikan nasihat kepada penguasa. Ya. Bukan dengan cara mencela penguasa di tengah-tengah masyarakat, menanamkan kebencian masyarakat kepada para penguasanya. Jangan. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Walaupun keadaan penguasa zalim, walaupun keadaan penguasa bejat, tidak boleh kita mencela, mencaci maki di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan amarah masyarakat yang akhirnya berujung kepada pemberontakan kepada penguasa, sampai tertumpahkan darah di antara kaum muslimin. Ini tidak boleh. Nah, telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sayakunu fiikum umara aw rijalun la yahtaduna bihadyi wa la yastanuna bisunnati, akan ada pada kalian para penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, dan akan ada pula pada kalian para penguasa, qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka bagaikan hati syaitan yang menjelma pada tubuh manusia. Nah, saking kejamnya, saking zalimnya penguasa tersebut, sampai diumpamakan seperti syaitan yang menjelma pada tubuh manusia. Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamada asna'u id adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan apabila aku menjumpai penguasa semacam itu? Rasulullah tidak memerintahkan berontak, tidak. Rasulullah tidak memerintahkan untuk demonstrasi, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya. Nah, kepada kemaslahatan yang lebih besar. Istima' wa tuti' lil amir wa in daraba dahrak wa akhadha malak. Engkau tetap mendengar dan taat kepada penguasa yang semacam itu walaupun dia memukul punggungmu, walaupun dia mengambil hartamu. Tetap bersabar. Nah, banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan penguasa-penguasa yang soleh, penguasa-penguasa yang adil. Mudah-mudahan para penguasa kita diberikan hidayah kepada jalan yang benar. Doakan para penguasa kita. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tadkhulu jannata rabbikum. Kalau kalian melakukan itu semuanya, bertakwa kepada Allah, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, taat kepada penguasa, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Nah, amalan-amalan tadi merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Nah, selesai dari bab tentang ketakwaan. Insyaallah nanti kita masuk dalam bab tentang yakin dan tawakkal. Nah, naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.